إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة في الله يرحمنا الله سبحانه وتعالى. Kita masih membahas hadis yang ke-39 tentang masalah sulh dan masalah syarat. Setelah kita bahas tentang masalah sulh, kemudian kita masuk pembahasan dan penjelasan sesaat tentang masalah syarat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa amma syurut, adapun persyaratan, adapun perjanjian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis ini bahwasanya kaum muslimin ada syurutihi, memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat, kecuali persyaratan atau perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wa hadza aslun kabir, dan ini adalah satu kaidah yang sangat penting, yaitu perjanjian hukum asal perjanjian adalah boleh dan sah, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Fa inna syurut, maka sebenarnya perjanjian atau persyaratan yang dilakukan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi mimma lahu fi haddun, dan dalam perjanjian tersebut itu ada hadzun, ada manfaat, maslahatun dan faedah dari perjanjian tersebut. Fadzalika jaiz, maka hukum asalnya adalah boleh. Maka semua perjanjian yang diadakan oleh dua orang yang melakukan transaksi demi manfaat salah satu pihak atau kedua belah pihak, hukum asalnya adalah boleh. Wa lazim, dan perjanjian itu lazim, harus dipenuhi. Idza wafaqal akhar, jika disetujui oleh pihak kedua. Wa ta'afa bi, dan dia menerimanya. Contohnya, semisal pembeli mempersyaratkan adanya sifat tertentu dalam barang yang dia beli. Misal seorang yang membeli budak mempersyaratkan hendaknya budak itu adalah katib, bisa baca tulis. Katib di sini artinya bukan hanya bisa menulis, namun bisa juga membaca. Atau budak yang dia beli itu yusin ala amal al-fulani, bisa atau pandai melakukan satu pekerjaan tertentu, pandai memasak misalnya. Atau seorang itu membeli jadah, membeli hewan tunggangan, dan dia syaratkan hendaknya hewan tunggangannya adalah dimlajak, adalah bagus jalannya. Atau dia syaratkan hewan yang dia beli itu adalah bersusu. Atau dia membeli satu jarih hewan pemburu, dan dia syaratkan atau hewan jaris yudan, dia adalah hewan yang bisa memburu binatang buruan. Atau seorang itu membeli budak perempuan, dan dia syaratkan agar jariah budak perempuan yang dia beli adalah fikron, gadis atau cantik, atau padanya sifat tertentu. Maka ini semua adalah perjanjian dan persyaratan yang dibolehkan dan dibenarkan. Pemislu dan semisal, pembeli mempersyaratkan bahwasanya asaman uang atau sebagian uang itu ditunda penyerahannya di ajalin musamma dengan batas waktu tertentu. dia beli satu barang 50% sekarang saya bayar, sedangkan 50% lagi seminggu lagi tanggal sekian akan saya bayar insyaallah. Maka ini juga perjanjian yang dibolehkan. Atau seorang itu menjual satu barang dan penjual mempersyaratkan agar dia diperbolehkan meminta persyaratan kepada pembeli agar dia bisa memanfaatkan barang tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana Jabir bin Abdullah Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menjual untanya. Dia jual untanya ini di tengah jalan ketika pulang dari peperangan, suatu peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia istarata dhahrahu ila al-Madinah, mempersyaratkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tetap boleh menunggangi unta ini sampai rumahnya di Madinah. Maka seorang menjual satu barang dan dia minta persyaratan agar boleh memanfaatkannya dalam tempo waktu tertentu. Bagaimana Jabir menjual untanya dan minta agar dibolehkan untuk menunggangi unta ini sampai tempo waktu tertentu, yaitu sampai tiba di rumahnya di Madinah. Dan seorang menjual kendaraannya, motornya, kepada seseorang dan dia minta persyaratan agar bisa memanfaatkannya selama seminggu atau dua minggu dengan jangka waktu tertentu. Dia mau pulang kampung, motornya dijual, namun ya untuk beres-beres dia butuh motor ini selama dua minggu misalnya. Saya jual, namun saya minta untuk bisa memanfaatkan kendaraan ini selama dua minggu. Maka ini dibolehkan. Semisal mempersyaratkan untuk bisa meninggali rumah, menempati rumah atau dukan atau warung, ruko dan jangka waktu tertentu. Seorang menjual rumahnya, jual rumah saya, namun saya minta sekarang saya jual, transaksi sudah dilaksanakan, namun saya minta selama sebulan ini saya boleh menempatinya untuk usung-usung barang, untuk pindahan barang. Maka selama sebulan saya minta untuk bisa menempati. Oleh takmil ina, atau seorang itu menjual satu wadah, ember misalnya, dan dia mempersyaratkan agar boleh memanfaatkan ember tersebut mudatan maklumatan dalam jangka waktu tertentu. Tak pakai dulu 5 hari, tak jual, namun saya minta untuk bisa dipakai selama beberapa hari tertentu. Wa ma asbaha dzalika, dan semisal itu. Demikian pula persyaratan berkaitan dengan rohan agunan, berkaitan dengan penjaminan, penjaminan utang, wal kafalah, sama penjaminan, ada termasuk persyaratan yang sah, lazimah, yang wajib dipenuhi. Demikian pula termasuk persyaratan yang sah adalah persyaratan yang ditetapkan oleh al-mutasyarikani, dua orang yang mengerjakan melakukan transaksi musyarakah, kerjasama dagang atau bisnis, fi mudharabah, dalam mudharabah, atau syarikah inan, atau syarikah wujuh, atau syarikah abdan, atau musaqah, atau muzara'ah. Semuanya adalah sah kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram, atau kebalikannya, semacam persyaratan yang di sana menyebabkan ada unsur jahalah, ketidakjelasan, sehingga terjadilah gharar. Maka semua persyaratan yang ditetapkan oleh orang yang mengadakan kerjasama semacam mudharabah, yaitu satu ada yang mendanai, satu ada yang bekerja. Kemudian yang mendanai itu mudorobahnya, mudorobah muqayyadah. Mudorobah itu ada satu pendana dan satu tidak mengeluarkan dana namun cuma mengeluarkan uang saja. Dan mudorobah itu ada mudorobah muqayyadah, itu ada mudorobah mutlaqah. Mudorobah mutlaqah, seorang mengatakan ini saya punya uang 10 juta silakan dibisniskan, saya sekian, kamu sekian. Mau bisnisnya terserah apa, terserah kamu yang pikir, kamu yang tahu pasar, saya enggak tahu. Terserah gimana, pokoknya saya manut saja. Ini namanya mudorobah mutlaqah, tidak ada perjanjian tertentu. Masa mudorobah mukanya ada, bisa punya uang 10 juta kalau dikembangkan untuk bisnis ini. Saya maunya kamu cuma bisnisnya ini, kalau enggak ya itu, kalau enggak ya ini. Untuk bisnis A atau B atau C. Bisnisnya di Jawa, enggak boleh keluar Jawa misalnya. Enggak ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh yang punya modal. Maka persyaratan akhirnya al-amil, orang yang kerja mau dan setuju, maka ini persyaratan yang sah dan lazim dan harus dipenuhi. Demikian juga persyaratan yang sah yang wajib dipenuhi adalah persyaratan wakifin, orang yang wakaf. Saya wakafkan tanah saya, namun tanah saya ini digunakan untuk ini, untuk ini, untuk itu. Dijelaskan. Ini wakaf untuk masjid. Sudah, maka ya wakafnya, maka hanya boleh dibangun masjid di atasnya. Wal musin fi awqafihim bawasayahum, dan orang-orang yang memberikan wasiat dalam wakaf mereka dan wasiat mereka. Dan orang yang meninggal dunia punya hak wasiat seperti harta untuk masyarakat khairiyah, untuk amal sosial. Seperti harta saya, tolong berikan kepada panti asuhan A sekian, panti asuhan B sekian, maka harus dipenuhi. Ini persyaratan yang dia tetapkan. Maka semuanya jelas selama tidak masuk padanya sesuatu hal yang haram. Demikian juga termasuk persyaratan yang sah yang wajib dipenuhi adalah persyaratan bainal zaujain, di antara suami istri. Ka'an tastarita daraha au baladaha, semacam istri mempersyaratkan saya mau kamu nikahi dengan syarat saya tetap tinggal di rumah ini, nunggu rumahnya orang tua saya, jangan diajak kemana-mana, kamu juga tinggal di sini. Mempersyaratkan suaminya itu tinggal di rumah istri. Au baladaha, atau negerinya. Saya mau kamu nikahi dengan catatan tidak keluar dari Jogja. Betul-betul di Jogja saja. Maka ini persyaratan yang sah dan wajib dipenuhi menurut pendapat yang paling kuat. Ada khilaf ulama dalam hal ini, kita membolehkan atau yang tidak. Yang kuat, yang kuat oleh pendapat ulama adalah hal ini adalah persyaratannya sah sehingga wajib untuk dipenuhi. Atau istri tersebut mempersyaratkan nafaqatan muayyanah, nafkah tertentu, karena dia punya penyakit tertentu atau punya sebab tertentu, maka dia minta setiap bulan minta dibelikan sesuatu ini atau semacam itu. Maka ini adalah persyaratan-persyaratan yang sah dan wajib dipenuhi. Fa'in ahad tersurut ayuah babihi, karena persyaratan dan perjanjian yang paling berat untuk dipenuhi adalah hadan nau, adalah semacam ini. Maka jika dilanggar oleh suami pada akhirnya, maka istri punya hak fasakh. Istri punya hak untuk memfasakh pernikahan karena telah ada persyaratan semacam itu di awal pernikahan. Kemudian hadis yang ke-40 tentang perintah untuk bihusnul wafa, membayar utang dengan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matul ghaniyul mun. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-ghani, oleh orang yang mampu membayar utang, zulmun, adalah tindakan kezaliman. Wa idza utiya ahadukum, dan jika dipindahkan utang salah satu kalian, ala mali'in, pada orang yang mampu melunasi, falyattabi atau falyatba, maka adalah dia mengikutinya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini mengandung dua hal. Bagian awalnya, hadis ini mengandung perintah untuk husnul wafa, untuk melunasi utang dengan baik. Jika memang mampu melunasi utang, maka segera dilunasi, jangan ditunda-tunda. Kemudian bagian kedua dari hadis ini, wa idza utiya ahadukum, adalah perintah untuk husnul istifa, perintah untuk menagih utang dengan baik. Dan dalam hadis ini terdapat larangan untuk melakukan kebalikan dari dua hal di atas, membayar utang dengan baik dan menagih utang dengan baik, atau salah satu dari keduanya. Yang pertama tentang masalah membayar utang dengan baik, itu diambil dari kata-kata matul ghani dzulmun. Seorang yang ghani, seorang yang memiliki kemampuan untuk membayar utang, namun dia matlu, menunda-nunda pembayaran utangnya, makanya ada tindakan kezaliman. Maksud hadis al-mu'asarah mempersulit untuk melakukan kewajiban, menunaikan kewajiban adalah sebuah kezaliman. Karena orang tersebut berarti meninggalkan yang wajib, dan dan yang wajib ini adalah keadilan. Karena kewajiban orang yang mampu untuk membayar utang, untuk mubadarah segera melunasi kewajibannya tanpa menyebabkan orang yang menghutangi sahibul haq itu yuhawid, dia paksa untuk harus tolabin nagih dan nagih wa ilhah, dan bahkan menagih dengan mendesak. Apakah si kaya sampai mengajukannya kepada pihak berwenang? Karena siapa melakukan hal tersebut padahal dia mampu melunasi utang, bahwa zalim, maka dia adalah orang yang zalim. Ya, kewajiban orang yang berutang dan dia mampu melunasi utangnya adalah segera melunasi hutangnya tanpa harus menyebabkan yang menghutang itu harus nagih dan nagih dengan mendesak-desak tiap hari datang untuk minta uangnya, padahal uangnya adalah uang dia karena dia yang hutangi, tanpa harus menyebabkan orang yang punya hak yang menghutang itu harus sikaya, harus sampai mengadu sama aparat yang berwenang, minta supaya dibantu agar bisa mengambil uangnya, padahal uang adalah uang dia sendiri. Yang dimaksud ghani dalam hadis ini, kata Sa'di, adalah orang yang indah mawjudat maliyah, dia punya harta, yang harta tersebut, dengan harta ini dia mampu untuk alal wafa melunasi hutangnya. Mantap hadis ini, makna tekstual dari hadis ini, orang yang mampu membayar utang dan menunda utangnya, maka dia zalim. Mafhumnya, kebalikannya, orang yang tidak mampu membayar utang, menunda-nunda pembayaran, maka tidak zalim. Bagaimana dikatakan oleh Sa'di, wa mafhumul hadis dan mafhum hadis, orang yang kesulitan membayar utang, la harata 'alaihi, maka tidaklah dosa jika dia tunda-tunda pembayaran hutangnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan shalibal haq, orang yang menghutangi untuk ingdar, untuk memberi waktu, memberi tempo kepada orang yang kesulitan ini ila maisara, sampai longgar dan bisa membayar utangnya. Dan ini hukumnya wajib. Memberi waktu ini hukumnya wajib jika memang dia telah benar-benar muksir, orang yang kesulitan untuk membayar utang, maka hukumnya wajib memberi waktu. Dan jika kita pahami dari hadis ini bahasanya kezaliman berkaitan dengan harta, itu tidaklah khusus, tidaklah mesti bentuknya adalah dengan mengambil harta orang lain tanpa alasan. Yang namanya kezaliman berkaitan dengan harta itu bentuknya tidak mesti mengambil harta orang tanpa alasan. Bahkan termasuk kezaliman berkaitan dengan harta, setiap bentuk iktidak, setiap bentuk melampaui batas, melanggar berkaitan dengan hak orang lain atau berkaitan dengan harta orang lain atau hak orang lain dengan bentuk apapun. Maka siapa yang merampas harta orang lain atau mencurinya atau mengingkari haknya, dia punya utang namun dia katakan saya enggak punya utang sama kamu, mengingkari hak dia, yang berarti mengingkari kewajibannya. Dia punya kewajiban bayar utang, saya enggak punya utang sama kamu. Atau mengingkari sebagiannya, kamu punya utang 1 juta sama saya, tidak, saya cuma punya utang 100 ribu sama kamu. Mengingkari sebagian hak orang lain, mengingkari sebagian kewajibannya. Atau mengaku-ngaku, mengklaim bahasanya orang lain dia punya hak pada orang lain, malaisalahu, yang bukan haknya. Mengatakan pada seseorang kamu punya utang sama saya, padahal dia tidak punya utang. Min asli hak, dari asal muasalnya hak, yaitu misalnya utang. Au min wasfihi, atau sifatnya. Misal dia punya utang sama saya, cuma utangnya 500 ribu, dan saya katakan kamu punya utang sama saya 700 ribu. Karena menambahi. Atau mengklaim min aslul hak, yang tidak ada, yang tidak benar, min aslul hak, dari asalnya. Saya katakan, kamu punya utang sama saya 500 ribu, padahal saya tidak punya utang sama saya. Aumatolahu bihaqihi, atau menunda-nunda, yang merupakan hak orang lain. Saya punya kewajiban untuk bayar utang, namun saya tunda-tunda, padahal saya mampu. Min waktu ila akhar, dari waktu ke waktu. Atau membayar kepada orang lain aqal mimma wajabalahu fi zimmatihi, kurang dari kewajiban seharusnya. Punya utang sama orang lain, saya punya utang sama orang lain 500 ribu, namun cuma saya bayar 300 ribu. Wasfan au qadaran, baik sifat ataupun kadarnya. Harusnya 500 ribu, namun tak bayar cuma 300 ribu, maka kadarnya saya kurang. Atau sifat, saya punya utang kain tertentu yang bagus, tak bayar bangsa ini dengan kain, namun kain yang jelek. Maka orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang zalim sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, dan tindakan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat bagi pelakunya. Kemudian bagian kedua dari hadis ini berkaitan dengan masalah menagih utang. Tsumma dzakara kemudian Nabi sebutkan dalam kalimat berikutnya tentang husnul istifaq, menagih utang yang baik, yaitu barang siapa yang punya piutang pada orang lain, maka hendaklah dia mengikuti, menuruti apa yang dimaukan oleh orang yang berutang tersebut dengan baik dan dengan memberikan kemudahan tanpa is'at, tanpa mengganggu dan mempersulit, dan tanpa memaksanya min amri usra, sehingga dia mendapatkan kesulitan dalam masalahnya. Dan di dalam menolak, jika dia diminta untuk pindah, menagih ke pihak lain, dan menagih pada pihak lain ini tidak ada, tidak memberikan mudharat bagi orang yang punya piutang, dan tidak pula mengurangi haknya. Oleh karena itu Nabi katakan, jika seorang itu utangnya dipindah ala mali'in, kepada orang yang kaya, yang mampu memenuhi, membayar utang. Yang dimaksud malik di sini adalah qadirun 'alal wafa, seorang yang mampu melunasi tanpa menunda-nunda dan tanpa menunda-nunda, maka hendaklah dia ikut berpindah, menerima pemindahan utang tersebut, karena ini adalah di antara bentuk menagih utang yang baik dan di antara bentuk samahah, bersikap longgar dalam masalah menagih utang. Ya, di sini di antara bentuk menagih utang yang baik adalah menerima hiwalah atau hawalah, menerima pemindahan utang. Pemindahan utang adalah ada seorang yang berutang kepada saya, atau saya punya utang pada seseorang sejumlah 500 ribu, namun saya menghutangi orang lain, saya punya piutang 500 ribu di tempatnya A. Saya berutang pada B 500 ribu. Dan saya punya piutang menghutangi A 500 ribu. Jatuh timpunya bareng. Maka datanglah si B kepada saya menagih utangnya. Ini sekarang sudah jatuh tempo, kamu punya kewajiban untuk bayar 500 ribu. Dia bilang demikian sama saya. Dan saya katakan, maaf saya gak punya uang sekarang, saya gak bisa bayar sekarang. Dan kebetulan saya punya piutang di tempat A 500 ribu, dan jatuh temponya juga sekarang. Tolonglah kamu kesana, ke tempatnya si A, aku tagih. Jadi uang 500 ribu itu sebagai pembayaran hutang saya sama kamu. Maka kata Nabi, Nabi perintahkan kepada si B yang menghutangi saya ini, jika di utang itu dipindah kepada si A, dan dia, si A ini adalah mali, seorang yang terkenal, ma'ruf, tepat waktu dalam masalah utang, dan dia adalah seorang yang mampu untuk melunasi utang, maka Nabi perintahkan agar si B tadi mau menerima tawaran saya. Dan menerima tawaran saya dalam kondisi seperti ini atau dalam keadaan semacam ini, di antara bentuk husnul istifaq adalah di antara bentuk menagih utang yang baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal ini dalam firman-Nya, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, yaitu dari keluarga orang yang dibunuh tanpa sengaja, atau keluarga orang yang dibunuh, maka siapa yang membunuh seseorang kemudian keluarganya memaafkannya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. maka kewajiban keluarga tersebut untuk mengikutinya dengan kebaikan, dan kewajiban orang yang membunuh yang punya kewajiban untuk membayar diyat ada un ilai bi ihsan, membayar dengan baik. Misalnya ada kasus pembunuhan, kemudian pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka dia wajib bayar, tidak jadi qisas, dan dia punya kewajiban untuk membayar diyat. Maka di sini keluarga korban punya hak harta atas pembunuh, dan si pembunuh punya kewajiban. Maka di sini Allah katakan, Allah memberikan perintah kepada keluarga korban dan kepada pembunuh sekaligus. Fatifahum bil ma'ruf ini ditujukan kepada keluarga, keluarga korban. Sedangkan kewajiban orang yang membayar diyat yaitu pembunuh, wa ada'un ilai bi ihsan. Maka ittiba'un bil ma'ruf itu perintah untuk keluarga korban, sedangkan wa ada'un ilai bi ihsan adalah perintah untuk pembunuh yang punya kewajiban untuk membayar diyat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan sahibal haq yang punya hak yaitu keluarga korban, ayat ba man alaihil haq bil ma'ruf, hendaklah dia mengikuti menagih orang yang punya kewajiban dengan cara menagih yang baik. Wal mustahsan, dan yang dianggap baik secara urf dan secara akal. Wa ayu adhiya man alil haq, ataupun man alil haq, orang yang punya kewajiban, Allah perintahkan untuk menunaikan kewajibannya di ihsan dengan cara yang baik. Maka dalam ini, atau dalam ayat ini Allah menyebutkan kewajiban orang yang punya hak, dan Allah sebutkan kewajiban orang yang punya kewajiban orang yang punya kewajiban adalah membayar kewajibannya, memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kalau memang mampu, sudah ada, ya segera dibayarkan. Dan Allah perintahkan pada orang yang punya hak untuk menagih haknya dengan cara yang baik. Dan Nabi SAW mendoakan orang yang punya sifat dengan sifat yang indah ini, yaitu jika punya utang maka membayar utang dengan baik, dan jika menagih utang maka menagih utang dengan baik. Nabi katakan, rahimallah abdan samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang lapang, yang longgar, yang mudah ketika menjual. Nabi doakan agar diberi rahmat seorang penjual yang lapang dan mudah dalam menjual. Tidak akan berbelit-belit. Jika memang sudah ditawar dengan tawaran yang sudah menguntungkan, maka dilepas. Bisa untung, maka penjual akan berjaya. Tidak apa-apa. Yang dimaksud samhat tidak akan, karena untuk mengejar keuntungan 100-200 dia bertahan sampai udah orangnya mau pergi baru dipanggil. Sini. Jadi tidak apa-apa. Allah merahmati penjual yang samhat idzabah, yang longgar ketika. Gimana? Cuma yang tepat untuk samhan di sini. Ada buku terjemah yang menerjemahkan ini dengan toleransi. Toleransi dalam menjual. Orang bisa paham toleransi dalam menjual itu maksudnya seperti itu. Disini cuma ada kalimat toleran dalam menjual. Ketika menjual, orang bisa paham maksudnya semacam itu? Bisa enggak? Oh, yang tidak tahu makna samhan ila ba'a, orang awam belum pernah belajar, kemudian baca terjemah samhan ila ba'a diterjemahkan dengan toleran ketika menjual. Belum pernah haji, belum pernah dengar sama sekali haji sini, belum pernah haji, terus baca buku ini pertama kali awalan marah, Dan dikatakan semoga Allah merahmati orang yang toleran dalam menjual. Bisa paham dengan pengertian yang tadi saya sampaikan? Tidak ya? Terus terjemah yang tepat apa berarti? Tidak berbelit-belit dalam menjual. Ya. Oke. Okay. Enaknya tidak berbelit-belit. Sang idza lapang. Maksudnya demikian. Yaitu ketika ada orang yang mau beli barangnya dan dia mengajukan harga yang sudah menguntungkan, maka penjual langsung melepas barangnya tanpa dipertahankan sampai akhirnya ketika semisal orang itu mau pergi baru kemudian dipanggil lagi. Ya, tidak berbelit-belit untuk melepas hartanya ketika harga sudah sesuai, gitu ya. Tidak berbelit-belit melepas barang jualannya ketika harga sudah, ketika sudah untung dari, ketika sudah mendapatkan keuntungan. Tidak panjang jadinya. Memang harus demikian kalau supaya orang bisa paham. Kalau enggak, kalau mau disingkat, toleran ketika membeli, menjual, orang enggak paham. Apa itu toleran dalam menjual? Enggak punya gambaran, yang belum pernah belajar, yang belum pernah baca hadisnya, belum pernah tahu hadisnya, enggak punya gambaran. Kalau diartikan cuma sekedar toleran ketika menjual. Wasamhan idza ishtara. Dan tidak berbelit-belit ketika membeli. Dia sudah merasa tidak, harganya sudah tidak begitu tinggi, sudah standar atau mendekati standar, ya sudah. Tidak kemudian tawar-menawar setengah jam cuma untuk supaya turun harganya, turun 200-300 perak sampai setengah jam harus ribut sama penjual, gimana gini-gini, dan seterusnya. Namun samhan idza ishtara, tidak berbelit-belit ketika membeli. Jika memang sudah merasa tidak terlalu dirugikan, merasa sudah harganya adalah harga standar. Dan Nabi doakan semoga Allah merahmati orang yang samhan idza qada, tidak berbelit-belit untuk membayar utang. Dan jika tidak mampu, maka segera membayar. Kemudian juga Nabi doakan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang samhan idza qada. Apa ini artinya? Ketika menagih utang dengan baik. Kalau ini jangan diartikan membelit-belit, enggak cocok ya. Artinya yang dimaksud samhan idza qada, ketika dia nagih kok orangnya memang benar-benar kesulitan, dia ngaku tidak ada, dan dilihat memang perkataan ini jujur, maka ya dikasih waktu. Ah, masa kamu bohong, kamu ini punya gini-gini, terus tetap di situ. Pokoknya kalau nggak dibayar, saya tunggu di sini. Saya bikin tenda di halaman rumahmu. Sampai kamu lunas utang. Namun, jika dia mengatakan tidak ada uang, tidak. Zahirnya menunjukkan memang keadaannya memang lagi pas-pasan, maka ya, oh ya sudah, itu lagi saya kesini atau kapan lagi saya akan kesini. Samhan idza qada, jika dia menagih maka menagih dengan cara yang baik. Maka samaha, kata-kata samaha di sini sulit diartikan dengan yang bisa maknanya untuk penjual, untuk pembeli, untuk orang yang punya utang, orang yang nagih utang, karena semua kan samhan ya. Nanti artikan untuk yang jamik manik untuk kesana bisa, untuk kesini bisa, kan sulit. Fasamaha fil mubasyaratil mu'amalah, maka sifat samaha, tidak berbelit-belit atau bersikap yang baik ketika melakukan satu mu'amalah, fil qadha, ketika membayar utang, waqtidha, dan menagih utang, maka diharapkan pelakunya akan mendapatkan segala kebaikan dari sisi agama ataupun dunia. Karena dia termasuk dalam doa berkah dari Nabi ini, yang pasti ini adalah doa yang diterima. Maka orang yang punya sifat samaha dan menjual, dalam membeli, dalam membayar utang dan menagih utang, maka diharapkan dia adalah orang yang diliputi oleh kebaikan karena dia adalah manusia yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi rahmat. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun bisa kita lihat iyana dengan mata kepala. Maka tidaklah kau dapatkan seorang pedagang yang punya sifat ini yaitu samahah, kecuali engkau lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rezeki kepadanya securah-curahnya, Allah turunkan padanya keberkahan. Dan kebalikannya adalah saiful mu'asarah, orang yang mempersulit dalam berdagang, dalam berbisnis, wa ta'sir, dan orang yang suka mempersulit orang lain, irhaqal mu'amili, dan menyusahkan orang yang bermuamal dengannya. Maka kebalikannya yaitu rezekinya itu seret, tidak ada berkah dalam hartanya. Wal jaza min jinsil amal. Karena memang balasan itu sejenis dengan amal, maka balasan bagi orang yang memberi kemudahan adalah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, amatul ghani zulman, jika penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu melunasi hutang itu adalah kezaliman, maka wajib memaksa dia, memaksa orang yang punya utang tersebut, dia ada hak untuk membayar kewajibannya. Idza syakahu gharimuhu, jika orang yang memberi hutang, orang yang menghutangi itu mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Tidak ada, jika dia mau membayar, maka itulah yang diharapkan. Aparat yang berwenang datang, nagih utang, meminta dia supaya melunasi utangnya, kemudian dia bayar, maka itulah yang diharapkan. Kok ternyata aparat yang berwenang datang juga tetap tidak mau membayar utangnya, maka uzira, maka dia berhak untuk diberi hukuman takzir, sehingga dia mau membayar utangnya. Atau sampai rarimuhu, orang yang memberikan utang kepadanya itu yasmahu, memaafkan. Itulah orang yang memang sulit dan tak berdaya, enggak ada utang saya. Dan ketika tasabbaba, menyebabkan keluarnya biaya tambahan disebabkan mengadu kepada aparat yang berwenang, fa'alil hurmu, maka biaya tambahan itu menjadi ditanggung oleh orang yang menunda pembayaran utang ini. Lima akhadha min malihi, lima ukhidha min malihi, disebabkan harta orang yang mengadu yang harus dikeluarkan, li'annahu sabab, karena orang yang berutang itu adalah yang menjadi penyebab. Dan ini biroi hak tanpa alasan. Dan demikian pula setiap orang yang menyebabkan orang lain harus mengeluarkan biaya tambahan, dan ini zulman karena kezaliman, fa'alihi zulman, maka dialah yang menanggungnya dan menggantinya. Jadi misalnya sulit, kita kaya sulit, gak keluar-keluar juga, akhirnya orang yang menghutangi itu lapor ke pihak berwenang, lapor ke polisi, minta bantuan polisi supaya nagih orang ini, supaya dia membayar utang. Nah, datang ke polisi, ada biaya tambahan. Oh, kita bisa bantu, kata polisi. Nah, kami bisa bantu, namun ya ada. Nah, ya ada perlulah uang wira-wiri. Ya, kami akan datang, namun dia minta uang. Polisinya akan membantu. Nah, ada biaya administrasi atau apa yang lain untuk membantu hal ini, untuk membantu agar orang yang punya hak itu bisa mendapatkan haknya. Maka biaya tambahan ini dibebankan kepada orang yang enggak mau bayar utang tadi. Jadi nanti dia punya kewajiban bayar utangnya ditambah biaya administrasi yang dikeluarkan karena undang polisi. itu ditanggung secara syar'i, ditanggung oleh dia, ditanggung oleh orang ini. Utang 10 juta, polisi minta administrasinya 1 juta. Maka kewajiban orang ini bayar 11 juta. Jadi tidak ditanggung oleh orang yang melapor, oleh orang yang mengadu, namun ditanggung oleh orang yang tidak mau bayar-bayar utang ini. Dan secara umum boleh sampaikan kaidah kuluman kasababa ditarimi ghairihi zulman fa'alih zulman. Secara umum lo menyampaikan satu kaidah man tasabbaba litarhimi ghairihi. Barang siapa menjadi sebab ghairihi orang lain itu tarim, mendapatkan denda, mengeluarkan biaya. Barang siapa menjadi sebab orang lain itu harus keluar biaya, zulman. Dan ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh dia, karena kewajiban dia adalah langsung dia bayarkan, namun karena kezalimannya akhirnya orang ini harus melakukan sesuatu, dan untuk melakukan sesuatu dia harus keluar biaya tambahan. Maka biaya tambahan fa'alaihi dhoman, kewajiban orang tersebut untuk mengganti biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Dan secara umum Pak Esa tentang masalah biaya tambahan adalah ini. Kaidah secara umum tentang masalah biaya tambahan. Kuluman tasabbaba li tahrimi ghairihi dhulman fa'alaihi dhulman. Siapa saja menjadi sebab orang lain harus mengeluarkan biaya tambahan, dan ini adalah karena kedzaliman, maka biaya tambahan itu ditanggung oleh orang tersebut. Dan hadis ini adalah aslul kaidah penting dalam masalah hiwala, pemindahan utang. Itu karena siapa yang utangnya dipindah kepada malik, orang yang mampu membayar utang, maka kewajibannya untuk berpindah walaysalahu, dan dia tidak punya hak untuk menolak. Dan mafhumnya, jika utang itu dipindah kepada ghairi malik, orang yang tidak bisa melunasi utang, atau orang yang mumatil, orang yang sulit untuk tidak disiplin dalam membayar utang, falaisa alaihi tahul, maka dia tidak punya kewajiban untuk berpindah. Karena dengan berpindah itu memberikan mudharat padanya. Wal haq alladhi yatahawwal bihi, dan kewajiban harta yang bisa berpindah adalah utang yang sabitah di ziman, adalah utang yang sudah benar-benar ada pada tanggung jawab seseorang. Min qardin, boleh jadi akadnya qardin, au tamani mabi'in, atau pembayaran dalam transaksi jual beli ataupun yang lainnya. Dan jika utang itu telah dipindah kepada malik, orang yang mampu membayar utang, lalu orang yang menghutangi juga sudah mengikutinya dan menerimanya, maka bari'at dhimmatul muhil, maka bebaslah kewajiban orang yang memindah. Wa tahawwala haqqul qarin, maka berpindahlah hak orang yang menghutangi itu kepada orang ketiga. Jadi B menghutangi saya menghutangi si A, akhirnya utang saya kepada si B, saya pindah kepada si A. Begitu B ini menerima, maka saya dianggap selesai. Saya dianggap selesai, kewajiban saya masalah utang sudah selesai. Dan berpindahlah masalah kewajiban ini kepada kewajiban untuk membayar pada si B, ini telah berpindah kepada si A. Kemudian hadis berikutnya yang ke-41, ada ul hukuk wajibun, menunaikan kewajiban dari sebuah yang wajib. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani, ini adalah kaidah yang dipakai oleh para ulama dan kandungannya diterima oleh para ulama dan jadi kaidah dalam masalah ini. Al-yadi ma'akhadat hatta tu'addiyahu, Nah, kewajiban tangan adalah apa yang dia ambil sehingga dia menunaikannya. Diatkan oleh Ahlu Sunan kecuali Nasa'i. Artinya diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis ini mencakup semua berkaitan dengan semua harta orang lain yang diambil dirihat tanpa alasan, semacam merampas dan yang lainnya, ataupun mengambil harta orang lain dengan alasan, semacam sebagai jaminan utang ataupun sewa. Karena di sini dikatakan mak alanya di ma'akoda, kewajiban tangan harta yang dia ambil sampai harta tersebut dikembalikan atau ditunaikan. Makanya mencakup masalah mengambil harta orang lain dengan alasan ataupun mengambil harta orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun kelompok yang pertama yaitu ghasab, merampas harta orang lain. Apa itu ghasab? Didefinisikan oleh Sa'di wa aqdu ma'lil ghairi bil ghairi haqqin wa bil ghairi ridahu. Mengambil harta orang lain tanpa alasan, tidak ada transaksi jual beli, tidak ada transaksi sewa, tanpa alasan. Bil ghairi ridahu, tanpa ridahnya. Kalau tanpa alasan namun dengan ridhonya, maka boleh. Tanpa alasan namun dengan ridhonya, hukumnya dibolehkan. Soalnya sudah akrab, sudah dekat, ya. Satu kamar sudah bertahun-tahun, sudah biasa. Akhirnya karena sudah akrab, maka barangnya si A itu boleh dipakai si B, si B juga boleh pakai barangnya si A. Kalau barang itu barang-barang ramah, tidak perlu izin-izinan. Karena sudah demikian akrabnya. Barang-barang remeh. Remeh dan izinnya kembali kepada oh. Atau tergantung keakraban. Iya, jelas mesti ada batas-batas. Memang selama batas-batasnya itu jelas. Ya, kalau barang-barang semacam ini tidak perlu izin-izinnya, tidak apa-apa. Ini satu kamar, satu kos, dua orang ini sama sipir, maka sipir butuh mau pinjam penggaris, ya, tinggal ambil saja, tidak perlu. Waduh si A tidak ada, saya tidak bisa ini barang si A. Maka diambil, tetap, ya, mengambil penggarisnya tanpa izinnya. Gimana hukumnya? Boleh juga, yakin kalau dia ridho. Masalah penggaris, oh itu ah, masa cuma dipinjam penggaris saja. Enggak ridho. Atau mau pinjam yang lain, diminta tipeknya dikit lah. Enggak apa-apa, kalau tipeknya dihabiskan enggak boleh. Harus ridho, harus ngomong, tapi kalau cuma dikit enggak ngomong pun. Karena enggak akan sudah biasa satu kamar misalnya. Maka ini bila ini hakim, enggak ada transaksi. Enggak ada transaksi ijarah, enggak ada transaksi jual beli, enggak ada transaksi apa. Dia ambil barang temannya. Namun dia yakin itu ridho, maka hukumnya boleh. Kalau yakin ridho, boleh. Namun jika ridho yakin dan tanpa ridho, nah ini al-ghasb. Ambil harta orang lain, ridho yakin tanpa ada transaksi, tanpa ada ridho, nah inilah al-ghasb. Namun tanpa hak, tanpa alasan, namun dengan ridho, boleh. Misalnya, harta suami istri itu harta istri tetap harta istri, tidak menggantikan nikah, itu enggak hilang. Harta istri adalah harta istri. Nah, namun kalau ada suami istri ya, tidak perlu izin-izinan. Mau pinjam apa? Ini pisau punya istri, pinjam ya, tidak perlu kan? Ini sandal jepit punya istrinya, tak pinjam sandal jepitnya, tidak perlu ngomong. Padahal ini punya orang lain, tidak ada transaksi, tidak ada. Namun diridon dengan diridon, maka ini cukup dibolehkan. Kita perhatikan syaratnya apa? Ambil harta orang lain, itu harta, itu milik orang lain, bila hak, tanpa ada alasan, tanpa ada transaksi, tanpa ada akad yang boleh menyebabkan dia bisa mengambil dan memanfaatkan harta orang lain. Dan yang ketiga, tanpa ridhonya. Tapi kan syarat ini masing-masing ada terpenuhi, disebut al-ghasbu. Dan merampas atau ghasab terhadap harta orang lain adalah min a'zami dzulmi, kezaliman yang sangat-sangat besar dan keharuman yang sangat-sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan mendzalimi tanah orang lain, man ghasaba tidak sibrin min al-ardi, siapa yang mengambil, merampas sejengkal tanah orang lain, tuwiqahu, maka akan dikalungkan kalah tanah tersebut pada hari kiamat, min sab'i ardi, dari 700 bumi. Maka bumi itu ada 7 berdasarkan di sini. Namun hadis sahih ini yang dia telah terjadi muslim, namun 7-nya adalah 700. Nah, apa kewajiban orang yang ghasab? Wa alal ghasib. Dan kewajiban orang yang ghasab adalah mengembalikan barang yang dia ambil. Walau ghorama, meskipun dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak, al-rabdi, untuk biaya pengembaliannya, at-afti madihi, berlipat-lipat dari harga barang tersebut. Walau sa'ani dharar, meskipun orang yang ghasab ini harus mendapatkan dharar, kesulitan dan bahaya berarti untuk mengembalikannya. Misalnya orang yang mengambil harta kawannya, kemudian dia bertobat, kemudian sudah pisah sama kawannya, jadi irian, kawannya di ujung Aceh sana, barangnya cuma rena harga mungkin 100-200 ribu, biaya kirimnya saja 500 ribu. Biaya kirimnya 500 ribu, barang yang dikirim 100 ribu. Gimana? Ya tetap harus. Meskipun dia harus keluar 500 ribu, itu kewajiban dia. Maka meskipun harus biaya yang dia keluarkan berlipat-lipat dari harga barang tersebut, maka tetap harus menjadi kewajibannya untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat kawannya ini, meskipun harus keluar 500 ribu untuk mengirimkan barang yang senilai 100 ribu. Atau tidak bisa, harus dia sendiri yang datang, gak mungkin kan lewat, gak ada yang bisa daerahnya support tersentia sehingga gak bisa dijangkukan beli, harus datang. Wah, makanya dia harus datang keliling untuk cari rumah kawannya tersebut, meskipun harus keluar 1 juta, 2 juta untuk memulangkan barang 100 ribu. Meskipun dia harus mendapatkan dorong, waktunya tersisa, uangnya tersita untuk ini, ya, karena salah dia sendiri, kenapa harta orang lain diambil? Itu kewajiban yang pertama. Karena dialah yang memasukkan bahaya tersebut pada dirinya sendiri. Kemudian, fa'inna koso, jika barang tersebut berkurang, maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut, ma'a ditambah arsh naqsnya, selisih kurang, selisih nilainya. Ini dicontohkan di Kifayatul Ahya', kitab fikih mazhab Syafi'i. Naqsnya di sini naqs barang. Di sana dicontohkan misalnya sandal. Orang ambil sandal orang lain atau sepatu orang lain tanpa alasan, tanpa hak dan tanpa ridho. Akhirnya di tempat orang ini sepatu tersebut hilang satu. Sepatu ini harganya 50 ribu. Dua kanan kiri 50 ribu. Hilang satu. Dijual, tadinya satu ini dijual, karena kalau dijual mungkin 50 ribu, kalau kanan kiri 50 ribu, nah, karena tinggal satu dijual ya cuma yang mau beli tukang luaan, itu jadinya harganya cuma 5 ribu, maka dia punya kewajiban apa? Radahu. Dia pulangkan yang satu itu. Yang satu dia pulangkan. Kemudian dia punya kewajiban untuk mengganti nilai yang satu. Ini 50 ribu kanan kiri, maka ini 25, ini 25. Maka dia punya kewajiban untuk bayar 25. 25 itu untuk ganti yang kiri, yang hilang. Kemudian yang kanan ini nilainya kurang. Harusnya nilainya 25 ribu, gara-gara pasangannya dihilangkan, maka nilainya jatuh jadi 5 ribu. Maka 20 ribu itu namanya ars naqas. 20 ribu itu namanya ars naqas. Selisih gara-gara adanya kekurangan. Maka dia wajib raddahu, mengembalikan sisanya ma'a ars naqsihi, dan ars naqasnya juga harus dia bayarkan. Maka dia pula, maka dia serahkan kepada yang punya, ini sepatu kananmu yang kita ambil 25 ribu ini untuk ganti karena yang kiri yang saya hilangkan, dan 20 ribu ini saya sudah tanya sama tukang loaan, kalau saya jual ini cuma laku 5 ribu, maka ini 20 ribu untuk ars. 20 ribu itu namanya ars. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, ars di sini termasuk juga adalah ars timah, bukan hanya ars jumlah, namun ars timah. Artinya, seandainya barang ini dulu ketika dia ambil itu dijual harganya 50 ribu. Sepatu ini ketika dulu ketika dia ambil seandainya dijual 50 ribu. Setelah setahun baru dia pulang kan? Kalau sekarang dijual harganya tinggal 20 ribu. Ada selisih 30 ribu. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, dia juga wajib untuk membayar. Dia pulangkan ini sepatunya kanan kiri, dan dia wajib membayar 30 ribu sebagai ars. Ini diperselisihkan. Kalau ars harga, itu diperselisihkan ulama. Adakah kewajiban ars harga? Pendapat yang dinilai paling kuat adalah juga sama, ada kewajiban ars harga. Seandainya dulu dijual 50 ribu, sekarang setelah setahun itu cuma nilainya 20 ribu, maka ada kewajiban 30 ribu sebagai ars harga. Itu kewajiban yang kedua. Yang pertama tadi mengembalikan meskipun menyebabkan keluar biaya yang besar. Yang kedua tadi membayar ars naqas. Kemudian yang ketiga, wa alai ujrat, wa alai ujratuhu muddat baqaihi bi yadihi. Dia wajib membayar uang sewa selama barang itu di tempatnya. Kalau orang itu sewa sepatu selama setahun, berapa? Orang misalnya ngambil buku. Buku kalau orang itu nyewa buku seminggu 500 ribu. Dia pulangkan setahun. Kalau setelah setahun dia pulangkan buku itu, buku yang dia gosok, yang dia ambil tanpa hak, setelah setahun baru dipulangkan. Maka apa? Ada kewajiban membayar ars, kewajiban memulangkan, membayar ars, dan yang ketiga adalah kewajiban untuk membayar ujrah, upah sewa buku selama setahun. Wah, tidak, setahun berapa minggu? Ini berapa minggu? 50? 50 berapa? 50? 52 minggu. 52 minggu. Kalau orang itu sewa buku, buku yang enggak mutu saja, cuma komik, berapa? 500 misalnya, atau 1000. Ini apalagi ini buku agama, tebal lagi. Buku sangat bermutu ini, ya adalah misalnya dianggapnya harga komik 1000 kali 52 minggu. Berarti 52 ribu. Maka dia mulangkan, ini barangnya, ini kewajiban mulangkan. Ini upah sewanya 52 ribu. Ini karena di tempat dia sudah jadi jelek bukunya, ada nakas kalau dijual. Dijual ada nakas. Ini arsnya, as nakasnya ini, sewanya ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, bain talafa dominahu. Jika rusak, hilang, maka wajib diganti. Maka tadi kasus sepatu tadi, maka yang kiri hilang, maka dia wajib datang dengan bawa yang kanan dan ganti yang kiri 25.000 dan bayar arok. Membayar arok sebanyak 20.000, arok untuk yang kanan 20.000, ganti untuk yang kiri 25.000, dan nanti belum ditambah sewa sepatu selama setahun. Kalau yang ada ini ya, sewa tas ya, ada ya. Sewa tas mewah itu ada, tapi kalau sewa sepatu saya enggak. Ya kalau enggak ya nanti dibuat kesepakatan. Dibuat kesepakatan, sepatu sewa per hari 500. Ini sepatu bagus, lumayan bagus, 500 ya. Per hari 360, 5 hari karena setahun, maka 365 untuk uang sewanya 365.000. Repot ya? Ya makanya jangan ambil harta orang lain. Kewajibannya ada 4: membalikan, membayar aras, domen kalau rusak, membayar ujrok, sewa. Ada 4 kewajiban jika orang itu ngambil harta orang lain tanpa alasan dan tanpa ridhonya. Namun jika kanat yad, jika tangan tersebut mengambil harta orang lain dengan ridho yang punya, semacam ijarah, sewa atau rahan sebagai agunan utang, atau mudharabah, atau musaqah, musaqah dalam menyerahkan tanah untuk dirawat, nanti buahnya dibagi, atau muzara'ah, menyerahkan tanah untuk ditanami, kemudian hasilnya dibagi, atau yang lainnya, maka sahibul yad, maka yang punya tangan yang megang barang tersebut, harta tersebut, statusnya adalah amin, orang yang diberi amanah. Karena yang punya sahibul ain, yang punya barang telah mengamanahkannya. Maka jika barang tersebut rusak dan barang itu di tangan orang yang megang, dan rusaknya tanpa ta'adin, tanpa melampaui batas dan tanpa kecerobohan, maka tidak ada doman atas orang yang memegang harta tersebut. Dan jika dia rusak dengan kecerobohan dalam menjaga atau ta'adin, melampaui batas dalam penggunaan, maka ada kewajiban doman dan dirugi. Dan mata kapan saja in qabal ghawtu, telah selesai tujuan dari dipegangnya harta orang lain tersebut, maka hendaklah dia kembalikan kepada yang punya. Dan jika dengan izinnya orang itu memegang harta orang lain dengan izinnya, maka jika tidak ada tafrid, kecerobohan dalam menjaga, tidak ada ta'adin, tidak ada melampaui batas dalam menggunakan, tidak diizinkan untuk menggunakan seperti ini, malah dia gunakan. Ini pisau roti dia gunakan untuk memotong kayu, ini namanya ta'adin. Pisau roti dia gunakan untuk, dia pinjam pisau roti digunakan untuk memotong kayu, ini namanya ta'adin. Ini pisau roti mahal, ditaruh untuk mainan anak-anak di depan, enggak dijaga, diambil orang, ini namanya tafrid. Maka jika karena tafrid, kecerobohan atau melampaui batas dalam penggunaan, maka ada kewajiban untuk mengganti. Maka ini semua tercakup dalam hadis alayat ma'ahodat hatta yu'adiyah, kewajiban tangan apa yang diambil sehingga dia pulangkan barang tersebut. Demikian pula arya barang pinjaman alal musta'ir, atas orang yang meminjam. Hendaklah dia kembalikan kepada yang punya bin kita ilmati dengan selesainya maksud dari barang tersebut, atau karena yang punya barang meminta. Jadi kalau ke barang pinjaman itu jika sudah selesai untuk motong roti, ngiris roti, ya sudah, setelah selesai dia dipulangkan. Atau belum selesai namun yang punya sudah minta, harus dipulangkan, jangan digundeli. Oh, ini belum selesai, kalau statusnya pinjaman harus dipulangkan. Kenapa? Karena ariyah, karena pinjam meminjam itu adalah akdun jaiz, akad jaiz, lalazim, bukan akad lazim. Akad jaiz artinya akad yang sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Lazim itu tidak bisa sewaktu-waktu dibatalkan. Nah, akadnya adalah pinjaman itu adalah akad jaiz, maka ini pinjam untuk ngiris roti. Rotinya belum teriris semua, yang punya datang. Mana pisanya? Saya mau minta. Maka dia batalkan transaksi pinjaman. Maka kewajiban orang pinjam untuk segera mulakan. Oh iya ini. Meskipun belum selesai. Dia enggak bisa mempertahankan, enggak boleh. Secara syar'i dia enggak boleh mempertahankan. Ini rotinya baru setengah, masa baru setengah yang diiris sudah sih. Jadi minta, nantilah, sebentar lagi. Enggak, saya maunya sekarang. Enggak boleh semacam ini. Nah, jika barang pinjaman itu talafat rusak, biorita asin tanpa kecerobohan, tanpa tafrit, pinjam motor orang, tanpa kecerobohan, tanpa tafrit, dicuri orang. Apakah punya kewajiban untuk ganti motor? Padahal tanpa ta'adzim dan tanpa tafrik. Pemilik ulama mendommanahu. Maka ada ulama yang berpendapat barang pinjaman meskipun tanpa kecerobohan dan tanpa tafrik, sikap melampaui batas tetap wajib mengganti. Inilah pendapat yang terkenal dalam mazhabnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak punya kewajiban untuk mengganti sebagaimana orang-orang yang diberi amanah yang lain. Pendapat yang ketiga adalah fasalah merinci, yaitu tergantung perjanjian. Fa'in tarapa, jika yang pun yang minjamkan motor ini membuat perjanjian, ada apa-apa kamu yang nanggung loh. Ada apa-apa kamu yang nanggung. Maka domana hak, dia punya kewajiban untuk mengganti. Wa'ilah, jika tidak ada perjanjian, fala, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Dan ini pendapat yang ketiga ini yang dirajikan oleh sesakti beliau katakan wahab wahwah ahsanul aqwal atsalatha. Ini yang paling bagus dari tiga pendapat ini. Untuk barang pinjaman, kalau itu karena kecerobohan, maka wajib mengganti. Gimana kalau rusak tanpa kecerobohan, hilang dicuri orang tanpa kecerobohan, maka pendapat yang dirajikan oleh sesakti kembali pada perjanjian. Pada saat perjanjian pinjam meminjam tersebut disyaratkan, ada apa-apa kamu yang nanggung, maka saya wajib nanggung. Jika tidak, maka tidak. Walakin akan tetapi, seandainya satu harta ditemukan di tangan orang yang gila, atau orang yang safi, orang yang pemboros, atau orang yang anak kecil, lalu ada seorang yang mengambil barang tersebut untuk menjaganya, karena di tangan orang gila, atau di tangan anak kecil, ternyata barang tersebut rusak di tangan orang yang ambil ini tanpa melampaui batas dan tanpa kecerobohan, maka orang ini adalah orang yang bermaksud untuk berbuat baik. Wa ma'alil muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat baik. Maka tidak ada, meskipun dia mengambil, ini anak kecil kok bawa uang, akhirnya kemudian diambil, nanti mau di kasihkan kepada orang tuanya. Mau belum dipulangkan ke orang tuanya, uangnya kecopetan. Gimana? Apakah 50 ribu anak kecil, anak TK bawa uang 50 ribu jalan-jalan? Wah, ini gampang ini. Akhirnya diminta, diganti permen diminta. Dan permen itu ya. Nanti maksudnya mau dipulangkan. Uang di jalan malah kecopetan. Gimana punya kewajiban 50 ribu, mulangkan 50 ribu, takkan tidak, kata beliau, wa ma'alil muhsinina min sabil, tidak bisa dituntut orang yang berbuat baik semacam ini. Seandainya seseorang mengambil qatah, barang temuan di jalan, yang boleh untuk diambil, maka dia punya kewajiban untuk mengumumkan selama setahun sempurna. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka barang tersebut untuk yang menemukannya. Dan jika ditemukan, namun jika ditemukan oleh pemiliknya, pemiliknya ditemukan setelah itu, setelah dipakai, setelah dimiliki, bahwa sofaha dan pemiliknya bisa menyebutkan sifatnya, barang saya itu gini, maka kewajiban orang yang menemukan untuk menyerahkan barang tersebut kepada pemilik jika masih ada. Dan wajib menggantinya jika telah tidak ada, boleh jadi karena dia gunakan atau karena yang lainnya. Nah, jika barang mukhafah temuan ini rusak atau hancur, fi hauli ta'rif, pada saat tahun setahun dia harus mengumumkan tanpa ada kecerobohan dan tanpa melampaui batas, maka tidak ada kewajiban dhoman, tidak ada kewajiban ganti rugi kepada orang yang menemukan barang tersebut. Karena orang yang menemukan barang dan dia mengumumkan, dia adalah min jumlatil amanah, termasuk orang yang diberi amanah. Dan tidak ada dhoman untuk orang yang amanah, orang yang diberi amanah kecuali dengan kecerobohan dan perbuatan melampaui batas. Dan barang tersebut pada saat itu juga belum jadi miliknya, belum jadi miliknya, masih statusnya masih ngambang karena masih dalam proses pengumuman selama setahun. Maka jika selama setahun kok hilang, kok rusak, tanpa tafrid dan tanpa ta'adzin, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti. Nah, jika karena tafrid dan ta'adzin, kecerobohan dan melampaui batas, maka orang yang diberi amanah kok ceroboh dan melampaui batas, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Dia menemukan barang orang, dompet isinya jutaan uang, dia bawa, dia mau umumkan, dia coba, dia taruh sembarangan, akhirnya dicuri orang, maka dia punya kewajiban untuk ganti uang. Belum dia apa-apakan, enggak, dia coba dia. Masanya ini kan coba, taruh sembarangan, dia dicuri orang, maka ada kewajiban untuk mengganti. Kalau si pembeli hutang sudah mengatakan kepada penghutang, bayar kapan saja, sesempat kamu saja, bagaimana apakah si pemberi hutang jadi mendolimi penghutang karena dia punya uang tapi belum sempat saja, bukan maksud untuk umpelan, karena tadi kan disebutkan yang mampu ya lekas bayar, dia tidak disebut balik, dan yang memberi hutang juga baiknya menagih agar si penghutang tidak disebut balik. Jika di awal dikatakan dibayar kapan-kapan sesempatnya, maka di sini ada kelonggaran bagi orang yang berhutang. Itu bisa kapan-kapan, ya tunda-tunda juga boleh, asalkan itu masih belum sempat, karena syaratnya sesempatnya. Dia belum sempat ke rumah orang tersebut, maka dia boleh untuk menunda-nundanya. Namun alangkah lebih baik dia cepat, sehingga gugurlah, segera gugur, selesailah kewajibannya. Haruskah mengganti dengan barang yang sama persis, walaupun sekarang kita tahu bahwa barang tersebut tidak atau kurang bermanfaat. Misal meminjam buku yang penuh dengan syubhat, bukan tetapi kita menggantinya dengan buku jenis lain yang lebih selamat, apakah dibolehkan dengan rida pemilik atau tanpa rida pemilik? Bahkan jika bukunya itu buku yang berbahaya dan merusak pikiran, buku yang menyebabkan bid'ah dan kerusakan, maka pada asalnya boleh diambil dan dibakar tanpa izinnya, dan mereka untuk mengubah kemungkaran. Orang ini berbahaya kalau baca buku ini, dia awal, dia pemula dalam talabul ilm, atau dia bahkan belum kena agama dengan baik, baca buku semacam ini dan berbahaya, maka boleh diambil tanpa ngomong-ngomong ya, tanpa pengetahuannya, dan membakarnya dan merusakkan dalam rangka nahi mungkar. Namun akan lebih baik jika diambil kemudian diganti dengan buku yang bermanfaat dan buku yang lebih bermanfaat. Maka dalam kasus ini ya, bisa diganti dengan buku yang lebih selamat, yang lebih sedikit, yang bebas dari subhat, dan itu sudah dengan itu maka masalah selesai. Bahkan seandainya tidak dia ganti, itu pun juga tidak mengapa. mereka memanfaatkan barang-barang peninggalan penghuni kos yang lama sekali, lama banget, seperti sepatu, sandal dan jenisnya, sehingga sampai terkumpul banyak dan tidak terawat. Lalu bolehkah kita memanfaatkannya atau memilikinya tanpa izin pemiliknya dengan pertimbangan mubazir kalau tidak dimanfaatkan? Jika ada satu barang dan barang ini sudah tidak lagi diindahkan oleh pemiliknya, maka boleh dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau memanfaatkannya. Jika satu barang itu sudah tidak lagi diindahkan oleh pemiliknya, sudah tidak lagi dipedulikan oleh pemiliknya, ya, maka barang ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun yang memanfaatkan, karena dia sudah melepas barang ini dan sudah tidak lagi memperhatikannya. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala, beliau katakan semisal di taklid di Fathul Majid, taklid beliau di Fathul Majid, ada perkataan beliau, semisal ada sawah, ya, sawah atau kebun, terus sudah dipanen, namun ada masih ada sisanya, ada sisa yang mungkin boleh jadi masih di apa, di pohon padinya, yang namun tidak diambil, sudah panen. Terus sudah dia panen, selesai panennya, dan di situ ada tangkai-tangkai yang masih ada padinya dan tidak diambil. Dan panen sudah selesai, dan dia sudah nggak ngurusin lagi, karena dia panen yang boleh jadi, ya pokoknya gambaran semacam itu. Maka kata beliau, maka padi yang ada di tangkai-tangkai ini yang tidak diambil oleh yang punya dan dia sudah dia tinggalkan, ini boleh dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan oleh orang yang memanfaatkan. Demikian juga barang-barang yang ada di kos, ya, orangnya sudah tidak lagi memperdulikannya, maka bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bagaimana bila barang temuan tidak berharga menurut Allah, apakah boleh langsung digunakan tanpa diumumkan? Bagaimana pernah kita saya jawab di majelis ini, biasanya barang temuan itu ada barang nafis dan tafih, barang yang tidak berharga. Jika secara urf tidak berharga, maka boleh langsung digunakan. Status barang yang ditemukan atau ditinggal di masjid, semisal uang dan sandal atau yang lainnya, kembali. Jika ada barang yang tafih, barang yang remeh, semisal uang 500 perak, maka boleh diambil dan langsung dimanfaatkan dan dimiliki. Atau sandal jepit jelek, tidak oleh yang punya, sandal jepit jelek, ya sudah, boleh diambil dan boleh dimanfaatkan. Dan kemarin ada yang tanya, apa hukum orang yang puasa Daud namun dia juga tetap puasa Senin, padahal Ahadnya puasa atau Kamisnya puasa, padahal Rabunya juga puasa, menggabung puasa Senin, Kamis dan Daud? Orang-orang ini berlebihan apakah tidak? Apa ada contohnya dari sahabat? Tidakkan orang ini, apa dalilnya? saya dulu pernah sering ditanya masalah ini dan saya katakan ini tidak boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As atau sahabat Amr bin Al-As, Nabi katakan kamu puasalah sehari dan berpuasalah sehari, wala tajid alaihi, dan jangan lebih dari itu. Namun saya tanyakan hadis ini kepada Abu Ubaidah yang ada di Qasim, dia katakan jawaban dari sahnya di sana, maksud hadis tersebut adalah tidaklah melarang menggabung puasa Senin Kamis dan puasa Daud, namun yang dimaksudkan adalah larangan puasa terus menerus. Kalau ada sebabnya, misalnya dia gabung Senin Kamis dengan Daud atau 3 hari dalam sebulan dengan Daud, maka hukumnya boleh. Maka jawabannya adalah Jika yang terlarang adalah puasa terus menerus, yaitu puasa dahar. Adapun jika tidak terus menerus, ada bukanya, karena dia gabungkan Senin Kamis dengan Daud, maka dibolehkan. Dan itu tidak termasuk dalam hadis fala tazid alaihi, yang lebih dari itu. Karena yang dimaksud tidak lebih dari itu adalah puasa dahar, yaitu tidak pernah berbuka setiap hari. Apakah ada contohnya? Wallahu a'lam, bukan. Ada contohnya dari sahabat, apakah tidak? Dan jika ini dibolehkan, maka tentu tidak bisa dikatakan sebagai satu hal yang berlebihan. Kemudian kemarin ada pertanyaan tentang masalah bersin lebih dari 3 kali, apakah mesti tetap tahmid? Maka yang benar, yang tepat adalah tetap tahmid. Tetap tahmid berdasarkan keumuman dalil. Namun kewajiban orang yang mendengar tahmidnya adalah tasmid, adalah yahmukallah, mendoakan agar sembuh. Karena itu, karena bersin lebih dari 3 hari dinilai sebagai pilek, ya, sebagai penyakit, maka didoakan lafaz yang terperang syafakallah atau asafallah atau lafaz-lafaz yang semisal. Nah, jadi tetap tahmid, namun tasmidnya bukan lagi yarhamukallah, dan berupa doa supaya cepat sembuh. Demikian kalat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.